لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيمن رحم الله تعالى قال الشارح الشيخ العثيمين رحم الله تعالى اللمعة تطلق في اللغة على معان منها كتاب yang sedang kita hadapi yaitu kita Lum'atul I'tiqad. Tayyib. Maka beliau bahas daripada judul kitab ini. Ya, Lum'ah al-I'tiqad. Apa itu makna lum'ah dan juga apa makna i'tiqad secara tersendiri. Kemudian nanti ada makna secara penggabungan. Ya. Dari makna lum'atul i'tiqad. Baik. Maka beliau mulai dengan penggalan yang pertama. Yang penggalan pertama ini disebut mudhaf. Dan penggalan yang kedua mudhafun ilaih. Lum'ah mudhaf, al-i'tiqad mudhafun ilaih. Al-lum'atu lum'ah tudlaq dimaksudkan ditujukan secara bahasa ala ma'anin minha kepada beberapa makna ya, jadi lum'ah secara bahasa memiliki beberapa makna minha di antara makna tersebut ya, di antara makna lum'ah secara bahasa yaitu al-bulghatu minal 'aish bekal kehidupan. Bulughah itu bekal. Al-aish hidup. Ya, bekal hidup seperti itu intinya. Tayyib. Ya, sehingga jika antum mengatakan bahasul lum'ah, saya mencari lum'ah. Artinya apa? Mencari bekal hidup. Ya. Dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Dan bekal hidup di sini kata Syekh Abu Abbas Habibullah Ta'ala, ma yahtajuhul insan lisaddi hajatihi biduni ziyadah. Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk apa? Menutupi kehidupannya, memenuhi kehidupannya tanpa adanya tambahan. Artinya apa? Sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada nilai lebih. Ya. Seperti kita dalam sehari umumnya butuh 30 ribu. Maka kita hanya mencari 30 ribu. Maka itu adalah bekal kehidupan. Ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang secara apa? Pas tanpa adanya kelebihan. Tayyib. وهذا المعنى أنسب معنى لموضع هذا الكتاب. Dan makna ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala sebagai makna yang paling cocok. Makna yang paling serasi, makna yang paling pas untuk pembahasan kitab ini. Ya. Jikalau al-bulghah atau jikalau al-lum'ah di sini diartikan sebagai bulughatu minal aish, maka itu adalah makna yang paling tepat. Baik. Kenapa? Karena jikalau digabungkan dengan i'tiqad, fa makna lum'atul i'tiqad atau makna lum'atil i'tiqad, sehingga makna lum'atul i'tiqad huna di sini dalam kitab ini yaitu al-bulughatu minal i'tiqadis sahihil mutabiqi لمذهب السلف رضوان الله عليهم أجمعين. Yaitu bekal daripada akidah yang benar yang mencocoki madhabnya para salaf رضوان الله عليهم أجمعين. Itu makna lum'atul i'tiqad. Karena diartikan bekal kehidupan. Ya, sehingga ketika digabungkan dengan i'tiqad berarti apa? Bekal dalam memahami keyakinan yang sahih. I'tiqad yang sahih, keyakinan yang sahih yang sesuai dengan keyakinan para salafus salih. Ya, para sahabat wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya, sehingga Lum'atul I'tiqad ini adalah sebagai salah satu kitab, sebagai bekal bagi kita untuk memahami apa? Aqidah, keyakinan yang benar yang telah diyakini oleh para salafun salih. Sudah dipahami? Ya. Sebagai apa? Kebutuhan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa apa? Biduni ziyadah. Artinya pas, tepat, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh 30 ribu dan kita pun apa? Mendapatkan 30 ribu. Seperti itu. Biduni ziyadah. Kenapa? Karena ziyadah nanti akan ada di kitab selanjutnya. Tayyib. Sehingga bekal dalam kita memahami akidah, difahami kitab ini sebagai bekal dasar dalam memahami akidah yang benar, yang tepat secara bahasa. Di sana pula ada makna yang disebut oleh para ulama, yang makna yang kedua ini termasuk daripada makna yang masyhur dalam mengartikan lum'ah secara bahasa. Ya. Walaupun tadi secara bahasa kata beliau banyak, cuma yang masyhur dalam mengartikan lum'atul i'tiqad, dalam mengartikan judul kitab ini, ada dua makna secara bahasa. Tetapi ingat yang paling tepatnya yang telah dibawakan oleh beliau dalam kitab ini. Makna yang kedua itu lum'ah bima'nal idha'ah. Lum'ah maknanya adalah idha'ah, cahaya. Tayyib. Yaitu diambil dari kata lama'a yalma'u, lum'atan. Lama'a yalma'u lum'atan. Artinya apa? Adha'a, yudhi'u idha'atan, cahaya. Tayyib. Atau kilauan cahaya. Sebagaimana ada suatu kitab karya tulis yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi, beliau berikan judul Al-Luma' fi Usulil Fiqhi. Kitab Luma' dalam Usul Fiqhi. Artinya apa? Cahaya. Kitab yang terang, yang jelas, yang gamblang, yang membahas tentang Usulul Fiqhi. Usul Fiqhi. Ya, judulnya adalah Luma'. Artinya cahaya tadi, jelas, gamblang. Dan kitab ini kita pelajari silsilah yang ketiga dalam pelajari usul fikih. Setelah usul, minil usul, kemudian naik yang kedua, waraqat. Dalam pelajari usul, minil usul, yaitu apa? Al-Luma' Al-Syirazi rahimallahu ta'ala. Baik. Bisa difahami makna yang kedua. Luma artinya apa? Cahaya. Maka jikalau lum'ah di sini diartikan cahaya, kemudian digabungkan dengan i'tiqad, lum'atul i'tiqad, secara bahasa apa? Cahaya akidah. Maka maknanya kata para ulama, anna hadzal juz'a wa hadzal mu'taqad wadihun bayyinun wa la yahfa ala ahadin adillatuhu. Ya. Jikalau ditinjau dengan makna yang kedua, lum'ah artinya cahaya, maka makna lum'atul i'tiqad adalah bahwasanya keyakinan ini, ya, yang telah dimuat oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya, adalah keyakinan yang jelas dan gamblang, yang tidak tersamarkan bagi seseorang tentang dalil-dalilnya. Karena gamblang, jelas, sebagai akidah yang gamblang, yang jelas, yang terang. tidak samar bagi seorang pun tentang dalil-dalil ini. Wa kadzalika ma'na al-fadhihi, demikian pula jelas dan gamblang makna lafaz-lafaz yang ada dalam kitab ini. Sehingga para ulama ada yang mengatakan maknanya ini, yang maknanya cahaya, dan ada yang mengatakan maknanya bulughah, bekal. Tayyib. Cuman yang dipilih, ingat, yang dipilih oleh Syarih Al-Utsaimin rahimallahu taala itu makna yang pertama, karena lebih cocok menurut pandangan beliau, ya. Lebih cocok menurut pandangan beliau. Tanya, kalau ditinjau oleh makna yang kedua dengan makna adha'a, idha'ah, bahwasanya arti lum'atul i'tiqad adalah keyakinan yang gamblang dan jelas yang tidak tersamarkan bagi setiap orang tentang dalil-dalilnya, itu makna lum'atul i'tiqad. Tayyib. Wal-i'tiqad, sekarang beliau terangkan makna mudhafun ilaih. Yang kedua, makna i'tiqad itu apa? Dan beliau di sini sebutkan secara istilahan menurut ahlul istilah, ya, tidak secara bahasa. Adapun secara bahasa, makna aqidah diambil daripada kalimat aqada ya'kidu, aqidatan, bimakna al-aqdu, ya, al-aqdu, karena dari kalimat aqidah, ya'kidu, aqdan au aqidatan, aqdan au aqidatan. Al-aqad secara bahasa maknanya adalah an tajma' baina tarfay syai'i wa tarfuha atau tarfuhuma al-akhir, menggabungkan antara dua ujung sesuatu. Itu secara bahasa makna al-aqad, menggabungkan antara ujung sesuatu. Berarti apa makna al-aqad? Mengikat. Karena yang mengikat apa? Digabungkan antara ujung dengan ujung, seperti itu. Itu secara bahasa. Ya, maka ya akdul bay' dan yang lainnya. Karena terjadi penggabungan baina tarfay, di antara dua sisi. Apa secara istilah? I'tiqad adalah al-hukmu dhihni al-jazimu, keputusan hati atau ketetapan hati yang pasti. Itu makna i'tiqad, keputusan atau ketetapan. Yang namanya aqidah, yang namanya i'tiqad, yata'allaq bil qulub, kaitannya dengan hati. Tidak bisa seseorang menilai dengan lisan, ya, atau dengan anggota badan. Karena ingat, yang namanya aqidah yaitu apa? Hukmul zihni, ya, keputusan hati, ketetapan hati, al-jazim, secara pasti, secara mantap dalam meyakini sesuatu, dalam memutuskan sesuatu. Itu namanya i'tiqad. Ya, oleh karena itu apa tidak teranggap lisan dalam menghukumi i'tiqad seseorang, ya, sebagaimana orang-orang munafik. Mereka berkata dengan lisannya, ana mu'minun, ya, ana uhibbullaha wa rasulah. Tetapi apa? Hatinya berbeda. Tayyib. Hatinya berbeda, sehingga i'tiqadnya apa? Keliru. Tidak sesuai dengan anggota badannya. Demikian pula dikatakan bahwasanya i'tiqad adalah ketetapan hati yang pasti, sehingga keluar daripadanya at-taraddud wasyak. Ya. Kalau ada ketetapan hati, ketentuan hati yang taraddud, masih bimbang, masih bingung, itu belum dikatakan i'tiqad. Karena i'tiqad itu harus mantap, harus pasti. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh bimbang, ragu. Bisa difahami? Itu makna i'tiqad secara istilah. Fa'in tabaqal waqi'a fa sahihun. Maka keyakinan hati yang pasti, jikalau sesuai dengan kenyataan, jikalau sesuai dengan realita yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya realita di sini. Ya. Fa'in tabaqal waqi, jikalau sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, fa sahih. Maka keyakinan tersebut benar. Ketetapan hati tersebut benar. Jikalau apa? Apa yang dia yakini dalam hatinya, ya, kemantapan hatinya sesuai dengan waqi', kenyataan, realita yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka benar akidahnya. Seperti apa? Jadi seorang meyakini annallaha ilahun wahid. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala ilah yang satu. Ya, tidak berbilang. Ini keyakinan seorang tentang Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala saja yang mengatur, tidak ada yang lainnya. Ya. Maka keyakinan dia seperti itu, apakah sesuai dengan kenyataan realita yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Jika sesuai, maka apa? Sahih, benar akidahnya. Dan ternyata apa? Dalam Al-Quran menyatakan seperti itu. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Jika sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka apa yang dia yakini itu benar. Wa illa, tetapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan realita yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, fafas, maka apa? Akidahnya keliru, akidahnya rusak, salah. Tayyib. Seperti apa? Seseorang meyakini annallaha thalithu thalatha, Allah termasuk daripada yang tiga, termasuk Trinitas, ya, termasuk daripada ilah yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Maka ketika ada seseorang yang meyakini bahwasanya Allah termasuk daripada ilah yang tiga, kita lihat apakah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Maka jikalau tidak sesuai, fasid, keyakinan tersebut keliru, salah. Ya. Dan ternyata dalam Al-Quran mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah termasuk daripada apa? Salah satu yang tiga. Ya. Dari sesembahan yang tiga. Menunjukkan apa? Akidah seperti itu menyelisih Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bisa difahami? Seperti yang kita lewati kemarin. Jikalau ada seseorang yang meyakini Allah itu laki-laki, ya, karena dengan alasan Allah tidak menikah dan Allah tidak memiliki anak, kita lihat keyakinan seseorang Allah adalah laki-laki, apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Kalau sesuai, berarti akidah tersebut, keyakinan hati tersebut benar. Jika tidak sesuai, maka salah. Dan ternyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada dalil yang membahas bahwasanya Allah SWT itu laki-laki atau perempuan. Tapi bagi kita apa? Natawakkaf, berhenti ala nas, di atas dalil, ya, tidak membani diri dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Tidak terjatuh wa antakulallahi ma la ta'lamun, membahas tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Baik, al-qawlu 'ala Allah bila ilmin. Ini dosa yang paling besar. Baik. Maka keyakinan tersebut adalah keyakinan apa berarti? Keliru kalau seseorang meyakini Allah itu laki-laki. Baik. Tapi tugas kita apa? Tidak usah membahas tentang itu. Jangan sampai sini. Sudah dipahami? Bu Hanifah? Ingat, wakil di sini adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka jikalau antum ingin mengetahui akidah seseorang itu benar atau salah, ya, sesuai dengan Al-Quran atau tidak, maka apa? Sesuai tidakkah apa yang dia yakini dengan Al-Quran atau Sunnah atau tidak? Jika sesuai maka benar akidahnya. Jika menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka apa? Salah. Keliru akidahnya. Tanya. Qala rahimallahu ta'ala ma tadamanathu khutbatul kitab. Apa yang terkandung dalam khutbatul kitab, pembukaan kitab yang dibawakan oleh Syekh Musannif Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau ringkas faidah daripada khutbah Musannif rahimahullah ta'ala. Tadammanat khutbatul muallif fi hadhal kitab bima ya'ti. Terkandung khutbahnya muallif dalam kitab beliau sebagai berikut. Atau kandungan khutbah muallif dalam kitab ini sebagai berikut. Yang pertama, al-bada'atu bil basmalati, iktida'an bi kitabillahi al-azim wa ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah muallif yang telah kita baca, kata Asy-Syaikh rahimallahu taala, menunjukkan bahwasanya muallif Ibnu Qudamah mulai kitab beliau dengan basmalah. Dan hal itu dalam rangka mencontoh terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an diawali setiap surahnya dengan basmalah. Kecuali surat Al-Bara'ah. Sehingga para ulama sepakat di dalam basmalah bahwasanya basmalah adalah salah satu ayat yang ada di surat An-Naml. Kemudian kesepakatan yang kedua di antara para ulama bahwasanya basmalah la yuktab wa la yuqra fi awwali surati Bara'ah. Ya, fi awwali surati Bara'ah. Basmalah tidak ditulis, tidak dibaca di awal surah Bara'ah, Taubah. Jadi dua kesepakatan yang terjadi. Wal khilaf bainahum, dan khilaf yang terjadi di antara mereka, hal basmalah ayatun min al-Fatihah? Apakah basmalah itu ayat dari surat Al-Fatihah? Aw hal al-basmalatu ayatun min kulli suwar? Dan yang kedua, apakah basmalah itu sebagai ayat bagi setiap surat kecuali Bara'ah tadi? Karena dituliskan di awal setiap surat. Apakah termasuk dari ayat setiap surat? Yang ketiga, halil basmalatu ayatun mustaqillah ji'a biha lifaslin baina suwar? Apakah basmalah itu ayat yang tersendiri yang didatangkan sebagai pemisah di antara surat-surat yang ada? Ya. Jadi terjadi dua kesepakatan, terjadi tiga silang pendapat, perselisihan di antara para ulama. Tanya. Dan yang rajih daripada ini bahwasanya Al-Fatihah adalah ayat mustaqillah, ayat yang tersendiri yang didatangkan sebagai pemisah di antara surat-surat yang ada. Ya. Jadi Al-Fatihah atau Basmalah bukan ayat daripada surat Al-Fatihah dan bukan ayat setiap surat, tetapi ayat yang tersendiri yang fungsinya didatangkan memisahkan di antara surat-surat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Hal itu berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis kursi ini, qasamtu salah baini wa bainal 'abdi nisfain, nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Idza qala al-'abdu alhamdulillah, qala hamadani atau qala majadani 'abdi. Dalam hadis ini, hadis kursi ini, Allah SWT menerangkan ya, seorang hamba dalam memulai Al-Fatihah yaitu dengan alhamdulillah. Ya. Allah katakan idza qala abdu alhamdulillah qala majadani abdi. Hambaku telah memuji aku atau hamadani abdi. Baik. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang terkuat yang menunjukkan bahwasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Tayib. Jadi ini yang pertama. Beliau mencantumkan basmalah iktidaan bi kitabillah. Yang kedua, wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah ya, fi rasailihi, dalam risalah-risalah beliau, wa kitabatihi, dan dalam tulisan-tulisan beliau, memulai dengan basmalah. Tajib. Sebagaimana yang kita lalui. Maksudnya ini adalah da'bul anbiya, kebiasaan para nabi. Bismillahi majriha wa mursaha. Ketika Nabi Nuh hendak menaiki perahu. Ya, atau ketika Nabi Sulaiman menulis surat Firatu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan para nabi, dan terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai tulisannya, suratnya dengan bismillah. Seperti dalam hadis Abi Sufyan, tayyib, atau hadis Ibn Abbas fil Bukhari, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hiraqal, penguasa Rum ketika itu, atau dalam perjanjian Hudaybiyah, atau bahkan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mencontohkan tentang bismillah. Ketika makan, ketika keluar dari rumah, ketika masuk tempat buang hajat, ketika bergaul suami dengan istrinya, dan yang lainnya. Yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas mengawali perbuatannya dengan basmalah. Wallahu a'lam bissawab.